Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Masih pembahasan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dari pembahasan kitab Kitabut Tauhid yang kita baca syarahnya dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabut Tauhid yang disarah, yang diberi penjelasan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah Ta'ala. Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wal nar haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana min al amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang beliau merupakan sebuah penciptaan dari kalimat yang Allah berikan kepada ibunya Maryam dan pada diri Nabi Isa alaihissalam, barakallahu'alaikum, ada ruh yang Allah berikan, Allah ambilkan, barakallahu'alaikum, dari kalangan ruh-ruh yang ada. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah benar, neraka adalah benar, maka yang bersaksi itu semuanya dia, barakallahu'alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkannya ke dalam surga ala makana minal amal. Lafaz ala makana minal amal itu ada dua makna. Ya, barakallahu'alaikum, nanti akan disebutkan. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafidzahullahu ta'ala, waruhun ay anna Isa alaihissalam waruhun atau ruhun minal arwah allati khalaqaha Allahu ta'ala. Nabi Isa alaihissalam sebutkan dalam hadis waruhum minhu, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pada dirinya ada roh, yang roh tersebut merupakan roh-roh yang telah Allah ciptakan. Barakallahu. Jadi bukan Nabi Isa alaihissalam itu menyatu, ya, dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu, ada yang berkeyakinan Nabi Isa alaihissalam padanya ada barakallahu unsur lahut ketuhanan, maka ini tidak benar. Kemudian minhu, ai maknanya adalah minhu khalqan wa ijadan, bahwasanya ruh yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam perut ibunya itu merupakan ruh yang berasal darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, khalqan wa ijadan, dalam bentuk penciptaan dan perwujudan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terkait alam semesta yang masuk padanya ruh, barakafikum, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, ya, dan Rasulnya. Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, bukan pula Trinitas. Barakallahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan Allah dialah yang menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, semuanya berasal darinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, di antaranya yang berkafikum matahari, itu diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Ya, dengan cahaya matahari kita banyak mengambil manfaat. Ada vitamin D padanya. Juga berkafikum sebagai penghangat tubuh. Sekiranya matahari tidak ada, barakallahu, Allah tidak menciptakan itu, maka amat susah kehidupan manusia. Demikian pula barakallahu, bintang-bintang ada manfaatnya untuk manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka kalian jangan, ya, sujud beribadah kepada matahari, kepada bulan, dan kepada yang lainnya. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan keduanya, dan hanya kepadanya lah kalian beribadah. Barakallahu. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan apa yang ada di bumi. Ya, laut, padanya kita bisa mengambil banyak manfaat. Kemudian tanah, hewan, barakallahu. Jadi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ruh para makhluk. Ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam tubuh manusia, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar. Ai maksudnya adalah syahida annal jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima. Dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang keduanya telah Allah kabarkan dalam kitabnya itu benar-benar ada, sabit, sahih, tidak ada keraguan tentang keberadaan keduanya, surga dan neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hukum asal manusia secara fitrahnya mereka meyakini kebenaran, meyakini juga adanya surga dan neraka. Namun terkadang melenceng dari fitrahnya dikarenakan ada syubhat. Dan syubhat itu berkafikum datang dikarenakan ilmu yang sudah mulai berkurang. Berkafikum. Jadi ada dua hal yang mengganggu kehidupan manusia, fitnah dan syubhat. Yani fitnah syahwat dan syubhat. Kalau syahwat ini berkafikum hawa nafsu berasal dari jiwanya, ya. Dan juga berasal dari godaan syaitan atau syaitan dari kalangan manusia. Maka obatnya adalah bersabar. Kemudian fitnah dari jalan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Terkadang dia meyakini perkara yang batil, membenarkan perkara yang batil, menyalahkan perkara yang hak. Terbalik, dikarenakan syubhat. Maka obat agar orang terlindungi dari syubhat adalah berilmu, menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-jannah haqqun wa nar haqqun. Surga dan neraka sama-sama benar, sama-sama ada. Dan ini keyakinan kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah. Namun di sana ada kelompok yang menolak adanya surga dan neraka. Di antara mereka ada yang meyakini surga dan neraka akan diciptakan. Namun tidak meyakini kalau sekarang ini ada. Barakallahu. Di antaranya adalah kelompok Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, dan kelompok Mu'tazilah. Barakallahu. Mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka saat ini belum ada. Mereka berdalih, beralasan kalau seandainya ada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta, kemudian surga dan neraka hancur, maka sia-sia penciptaan keduanya. Ini kata mereka. Maka para ulama menjelaskan surga dan neraka ketika tiupan sangkakala yang kedua, ini satu pendapat, atau yang ketiga, barakamikum, maka surga dan neraka tidak dihancurkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran, barakamikum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang beriman, maka balasannya adalah surga. U'iddat lil muttaqin. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakamikum, mempersiapkan, telah mempersiapkan dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu berkomikum bermakna telah, berarti telah ada. U'iddat lil muttaqin, surga disiapkan, telah disiapkan, telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, bahwasanya kembalinya mereka adalah di neraka. Barakallahu'alaikum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan u'iddat lil kafirin. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dari kata fi'il madhi, a'adda, u'iddat, telah dipersiapkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini surga dan neraka itu benar. dan keduanya adalah makhluk, ya, makhluk, bukan roh, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Dan barakallahu'alaikum, semenjak diciptakan tetap abadi, ya, dikarenakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh al-imam Abul Is, Ibnu Abil Is, beliau menyatakan, fattafaqa ahlu sunnah ala annal jannata wan nara makhluqatan mawjudatan al-an. Ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya surga dan neraka keduanya adalah makhluk. Ingat, makhluk berarti diciptakan. Mawjudatan al-an, yang sekarang sudah ada wujudnya. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan diantaranya dalam dalilnya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari jannah. Barakallahu. Bukan kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam keluarkan dari surga, kemudian surganya dihancurkan, tidak. Kemudian barakallahu al-Imam Al-Lalika'i menyatakan, faman za'ama annahuma lam takhluqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Kata al-Imam Al-Lalika'i, beliau menyatakan, barang siapa yang menduga, menganggap, meyakini bahwasanya keduanya, surga dan neraka, belum diciptakan, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku tidak menduga, tidak menganggap orang tersebut beriman dengan adanya surga dan neraka. Oleh karena itu, barakallahu, agar kita mendapatkan keutamaan dari hadis yang disebutkan tadi, tetap harus beriman, meyakini surga dan neraka itu benar adanya, keduanya makhluk dan telah diciptakan dan sekarang telah terwujud. Barakallahu. Kemudian sebagian ulama salaf menyatakan, wal jannah haqqun wan naru haqqun, dan surga adalah benar, neraka adalah benar, wa huma makhluqan la yafniyani abadan, keduanya adalah makhluk yang tidak akan hilang selama-lamanya. Wal jannatu thawabun li awliyaihi, dan surga adalah pahala bagi wali-wali Allah. Ingat, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus barakallahu'alaikum ayat ke-31. Wali-wali Allah adalah alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Dan wali Allah itu tidak maksum seperti para nabi dan para rasul, tetap memiliki kesalahan, barakallahu'alaikum, terkadang segera bertobat, terkadang tidak, maka tingkatan wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, dan wali Allah, barakallahu'alaikum, mereka yang mengikuti jejak Nabi alaihissalatu wassalam dalam berakidah, dalam berpakaian, dalam bermuamalah, dalam beribadah, barakallahu'alaikum, tidak memiliki ciri-ciri khusus layaknya orang-orang yang barakallahu'alaikum menganggap itu adalah wali Allah. Namun, ya, sangat aneh di tengah-tengah masyarakat. Ada orang telanjang, ya, jalan di pinggir jalan, ya, ada yang bilang itu wali Allah. Dia meyakini tidak boleh malu dengan manusia, malulah dengan Allah. Oleh karena itu, kalau telanjang malu, jangan malu sama manusia, tapi malulah kepada Allah. Ada yang seperti itu, barakallahu. Bahkan di Kalimantan itu ada seorang yang diwalikan, namun sebelum diwalikan, barakallahu, sebelum meninggalnya, itu biasa jalan-jalan telanjang, dan sekarang kuburannya ramai dengan pengunjung, barakallahu. Allahumma sta'an. Wan naru iqabun li ahli maksiatihi illa man rahimallahu azza wa jalla. Dan neraka adalah hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali orang yang telah Allah rahmati. Neraka adalah hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Kalau maksiatnya adalah kesyirikan, kekufuran, maka jelas dia akan kekal di neraka selama-lamanya, selama ketika mati membawa dosa kesyirikan, kekufuran, dan belum bertaubat. Kekal di neraka. Namun kalau dia min ahlil muwahhidin atau min al muwahhidin, dari kalangan orang yang bertauhid, masih punya keimanan dan meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, dosa kekufuran, maka itu tahtal masyiah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam nerakanya, namun kalau Allah rahmati ketika itu, Allah ampuni, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Selama dosanya bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu pentingnya belajar ilmu tauhid dan ilmu akidah. Barakallahu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, adkhalahullahul jannah. Maka barang siapa yang bersaksi itu semuanya, bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwasannya surga adalah benar, neraka adalah benar, barang siapa yang bersaksi itu semuanya, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Lafaz adkhalahullahul jannah jawab syarti as-sabiqi min qawlihi man syahida. Lafaz tersebut merupakan jawab syarat ya yang telah lalu dari sabda Nabi man syahida. Barakah hukum. Jadi ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga ala makana minal amal. Yahtamilu maknayain. Ala makana minal amal. Barakafikum. Terkandung padanya dua makna. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Maknanya, makna yang pertama, al-awwal, adkhalahullahul jannata wa in kana muksiran wa lahu dhunub li'annal muwahhida labudda lahu min dukhulil jannah. Yang pertama adalah maknanya Allah memasukkan dia ke dalam surga walaupun dia memiliki kesalahan dan dia memiliki dosa. Dikarenakan orang yang bertauhid, yang belum tidak membawa dosa kesyirikan, kekufuran, maka pasti baginya akan masuk ke dalam surga. Jadi barakatikum, dia akan masuk ke dalam surga. Ala makana minal amal, makna yang pertama, barakatikum, dia masuk ke dalam surga, ya, dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala makana minal amal. Masuk ke dalam surga walaupun punya kesalahan, Allah ampuni. Punya dosa, Allah ampuni. Atau kalau dia ternyata masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, maka dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara kesyirikan, kekufuran adalah menghalalkan atau meyakini perkara yang halal adalah haram, atau meyakini perkara yang haram adalah halal. Walaupun dosanya itu bukan dosa kesyirikan kekufuran, misalkan mencuri, kan bukan dosa kesyirikan, dosa kekufuran, bukan. Tapi ketika dia mencuri, dia meyakini itu adalah halal, dalam keadaan sebelumnya sudah tahu dalil-dalilnya, dia menghalalkan, maka dia terjatuh dalam barakafikum menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan itulah adalah kesyirikan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abi bin Hatim At-Ta'i. Beliau pernah menghadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi membacakan sebuah ayat kepada Abi bin Hatim, ketika itu belum masuk Islam, masih seorang Nasrani. Ya. Nabi membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasoro, Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi juga, menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan menjadikan Nabi Isa ibnu Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada satu sesembahan saja. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Ketika Nabi membaca surat At-Taubah ayat ke-31 tersebut, Abi bin Hatim At-Ta'i sebelum masuk Islam ketika itu merasa janggal. Selama dia menjadi seorang Nasrani, dia merasa tidak pernah beribadah kepada ulama Nasrani atau ahli ibadahnya, diibadahi, disembah, tidak pernah. Maka Nabi menjelaskan, ya, ma'abiduhum, kata Abi bin Hatim, mereka ini para pendeta, ya, para ulama Nasrani, ya, pengikutnya tidak pernah beribadah kepada mereka. Maka Nabi menjelaskan, qala ahallu lahumul haram fa'ata'uhum wa harramu alaihimul halal fa'ata'uhum. Bukankah mereka itu para pendeta, para ulama Nasrani, baik Nasrani maupun Yahudi, telah menghalalkan untuk pengikutnya perkara yang haram, lalu pengikutnya mengikuti. Sudah jelas barakafikum itu haram, dianggap halal dikarenakan mengikuti pendeta atau ulama-nya. Wa harramu alaihimul halal fa ata'uhum, dan bukankah para rahib, para pendeta, ya, mengharamkan untuk mereka yang halal, namun mereka mengikuti pendeta tersebut, ya, ikut mengharamkan padahal halal. Maka Abi bin Hatim mengatakan, bala, benar. Fakanat tilka ibadatahum iyyahu. Maka kata Nabi, maka itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Oleh karena itu, barakafikum, kaum muslimin tidak diperbolehkan taat kepada kiai, kepada ustadz, kepada ulama dalam perkara yang jelas-jelas haram dihalalkan, atau perkara yang jelas-jelas halal diharamkan, dikarenakan perkataan kiainya, ustadznya, syekhnya, ulamanya, gurunya. Barakallahu. Maka barang siapa yang seperti itu, maka dia telah berbuat syirkut to'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Jadi yang namanya kesyirikan itu bukan hanya beribadah, sholat, selain kepada Allah, atau kepada selain Allah, ya, tawakal kepada selain Allah, bukan hanya itu, barakallahu, luas maknanya. Kemudian makna yang kedua, alamakana minal amal afani adqalallahu aljannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amali. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan ke dalam surga, namun kedudukan dia di surga sesuai dengan amalannya. Ada yang surga paling bawah, ada yang di tengah, ada yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Ya, surga Firdaus. Ya. Nabi memberi penjelasan, mengingatkan umatnya, kalau meminta surga, mintalah yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Khawani wa fatihillah rahimani warahmatullahi jami'an. Oleh karena itu, makna alamaka minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, bisa diterjemahkan bagaimanapun amalannya. Ya. Apapun amalan dia, selama barakallahu fikum tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kekufuran. Walaupun dia terjatuh dalam dosa, maka dia akan masuk ke dalam surga, selama bukan kesyirikan dan kekufuran. Selama meyakini tadi, ya, perkara-perkara yang disebutkan. Makna yang kedua, dia akan masuk ke dalam surga, pada surga sesuai dengan, apa, di tingkatan surga yang sesuai amalannya. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, akhrajahu. Hadis tersebut dikeluarkan oleh ai rawa hadzal hadis, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Atau fi sahihima, dalam sahih keduanya. Berarti hadis ini sahih. Alladzaini huma asahful kutubi ba'dal Qur'an. Yang keduanya, ya, kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Para ulama berselisih mana yang lebih sahih antara sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Mayoritas para ulama berpendapat sahih Al-Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Lebih diutamakan. Adapun kitab-kitab yang lainnya, kitab hadis, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, atau sunan-sunan-sunan yang lainnya, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, atau Mustadrak Al-Hakim, atau yang lainnya, padanya masih ada hadis yang dhaif, ya, terkadang ada yang maudhu, ada yang sahih, ada yang hasan. Tapi kalau Al-Bukhari dan Imam Muslim, keduanya sahih. Dikarenakan beliau benar-benar menerapkan dan sangat ta'ani, sangat teliti, seleksi dalam mengambil ilmu. Ketika ada seorang alim ahli hadis yang cerdas, tapi ternyata dia barakallahu fikum muru'ahnya tidak dijaga, atau jatuh muru'ahnya, harga dirinya, maka ditinggalkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu. Kalau zaman dahulu, mencari ilmu hadis seperti al-Imam Al-Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad, semua ulama ahli hadis, ketika berilmu, ketika mengambil ilmu, benar-benar memperhatikan gurunya. Tidak hanya bisa baca kitab, jelas. Ya, ulama terdahulu bisa baca kitab. Tidak hanya hafal Al-Quran, hafal hadis, namun dilihat akidahnya. Dilihat dengan siapa bergaulnya. Dilihat bagaimana kelakuannya. Ada penyimpangan, ditinggal. Namun kalau di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, ya, kalau kita mau menerapkan cara para ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah, mencari guru, maka barakallahu fikum, ya, maka amat sedikit yang terseleksi. Ya, barakallahu fikum. Para ulama tidak suka dengan seorang guru yang masih, ya, kalau ngajar campur baur laki perempuan. Itu kalau dalam atau di zaman para ulama ahli hadis sudah ditinggal. Bahkan ulama tersebut yang kedudukannya fiqh menjadi barakallahu fikum dhaif riwayatnya, dikarenakan keadaan dia yang baik dari sisi muruahnya jatuh, amalannya juga jatuh. Kemudian barakallahu fikum berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis yang disebutkan. Hadis tadi Abdullah atau hadis Ubadah bin Shamit. Anna Rasul alaihi salatu wasalam yukhbiruna mubayyinan lana fakat tauhidi wa syarafihi. Atau wa syarafahu. Bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Ya tadi, ya, keutamaan tauhid, kemuliaannya juga barakallahu bisa masuk ke dalam surga bagaimanapun keadaan dia, selama tidak tercampuri dosa besar dari kalangan syirik dan kekufuran. Dan padanya terdapat kemuliaan tauhid. Anna man nataqa bisyahadatain arifan limaknahuma amilan mimuktadahuma zahiran wa batina wa tajannubal ifrat wa tafrit fi haqqin nabiyyain al-karimain Isa wa Muhammadin alaihi salatu wassalam fa aqarra lahuma birrisalah wa ubudiyatihima lillahi wa annahu laisa lahuma syai'un min khasa'isir rububiyyah wa aiqana bil jannah wan nar anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'atin dunna syirki. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengetahui makna keduanya, tahu maknanya, sudah lewat maknanya, dan mengamalkan konsekuensi dari dua syahadat tersebut, baik secara zahir amalan yang nampak, wa batinan dan amalan yang tidak nampak dari keyakinan-keyakinan, dan dia menjauhi sikap ifrat, hulu dalam agama, wa tafrid dan meremehkan, terkhusus fi haqqin nabiyyain, ya, menjauhi berlebihan hulu terhadap hak dua nabi yang mulia, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan juga menjauhi, meremehkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi masallatu wassalam. Hulu terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berarti seperti beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam, atau meyakini bahwasanya keduanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam memiliki hak rububiyah sehingga diibadahi. Ada yang istighosah dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beristighosah kepada selain Allah hukumnya syirik dan syirik besar. Syirkun akbar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah tatkala kalian hanya beristighosah kepada Rabb kalian, ini kepada para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang kalian beristighosah dengannya. Ketika perang Badar, barakallahu. Ya. Sekitar musuh kaum muslimin, musuh para sahabat, ya, 3 kali lipat lebih. Barakallahu. Demikian pula ikhwan wa qotibillah rahimakumullah, meremehkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ini merupakan kesalahan. Menganggap Nabi Isa adalah anak zina dikarenakan ibu Maryam, ya, tidak diketahui siapa suaminya karena memang orang-orang Yahudi, ya, tidak mau mengimani dengan, ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika masih di, ya, pelukan ibunya bisa berbicara, ya, bisa berbicara, mengatakan ana Abdullah, saya adalah hamba Allah, ya, wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika masih dalam barakabikum gendongan atau pangkuan ibu. Demikian pula meremehkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak mau mengimani apa yang beliau bawa, meremehkan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ikhwani wa fatihillah rahimakumullah. Termasuk hulu, ya, terhadap para nabi adalah menjadikan kuburan mereka sebagai wasan. Nabi bersabda, Allahumma, selalu berdoa, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai, ya, berhala yang diibadahi. Dikarenakan Nabi selalu menyaksikan, melihat, ya, umat-umat sebelumnya hulu, berlebih-lebihan terhadap para nabi dan para rasul. Ada yang para sahabatnya kuburannya dijadikan masjid, bahkan ada yang kuburan nabinya dijadikan masjid. Barakallahu. Oleh karena itu, walhamdulillah sampai sekarang di Arab makam nabi selalu dijaga. Kalau ada yang minta-minta mengusap dinding atau tembok pembatas antara makam nabi dengan masjid, barakallahu, ya, langsung dilarang oleh polisi yang ada di situ. Nabi juga pernah menyatakan, barakallahu, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka senantiasa sering menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan yang ada sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalik. Karena aku telah melarang hal itu kepada kalian. Hak masjid adalah seorang beribadah ke dalam masjid, baik dengan sholat, iktikaf, membaca Al-Quran, berdoa. Nabi menyatakan, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka membaca Al-Quran di sisi kuburan, tawaf, iktikaf, kemudian sholat kepada kuburan, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid dan ini merupakan kesalahan fatal. Barakallahu. Nabi alaihissalatu wassalam juga sering mengingatkan barakallahu. Inna min syirorin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah ya yang kalian temui ya barakallahu di hari kiamat, Bapak menjelang hari kiamat barakallahu ketika hancur dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketika ada orang berzina, kepergok warga, lalu ditelanjangi, diarak, ya, keliling jalan tanpa sandal kain pun, barakallahu fikum. Ini adalah kesalahan. Yang benar adalah barakallahu fikum langsung dibawa ke hak yang berwenang. Namun ketika ada orang melakukan kesyirikan, kekufuran, justru dilindungi. Tidak seperti orang yang berzina tadi, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pernah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi, penulis kitab Tauhid, didatangi murid-muridnya. Wahai Imam, di sana ada perkara yang besar. Seorang anak menzinai ibunya. Ya, Imam tidak kaget karena perkara tersebut ya perkara yang mesti bisa terjadi karena barakallahu dalam hadis disebutkan kalian akan mengikuti jejak sebelum orang-orang sebelum kalian sampai ya seorang menzinai ibunya. Lakana misla dzalik. Niscaya ada di antara kalian yang seperti itu. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, tapi mengapa kalian tidak kaget, tidak aneh dengan kesyirikan yang jauh dosanya lebih besar dari itu? Memang ya, berzina apalagi menzinai ibunya itu perkara yang amat haram dan amat besar dosanya. Namun dosa kesyirikan kekufuran, kalau orang itu tidak punya rasa risih, berarti perlu dipertanyakan akidahnya, tauhidnya. Barakallahu. Nabi juga bersabda, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Istadda ghadabullah, sungguh besar kemurkaan Allah. Ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kepada sebuah kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada masjid ya, belum ada kuburannya, ada orang alim dikubur di dalam masjid atau di sekitar masjid masih di dalam pagar, atau ada kuburan kemudian bangun masjid di atas apa dijadikan sebagai pondasi, maka itu masuk semuanya barakallahu fikum menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada juga yang langsung beribadah kepada kuburan dan masih banyak lagi barakallahu fikum tentang haramnya ya berbuat hulu terhadap para nabi dan para rasul. Fa aqarra lahumu birrisalah, dan makna hadis tersebut ya menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini, mengakui ya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam sebagai rasul ya, dan meyakini bahwasanya keduanya adalah hamba yang beribadah kepada Allah, dan meyakini bahwasanya pada keduanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam tidak memiliki sedikit pun pengkhususan hak rububiyah menciptakan, mengatur ya barakallahu fikum, tidak memiliki sedikit pun Barang siapa yang meyakini seperti itu. Wa aiqana bil jannati wan nar, dan dia meyakini surga dan neraka itu benar adanya. Dan bahwasanya ya kembalinya adalah ke dalam surga bagi yang barakallahu taat kepadanya. Wa in sadara minhum ma'asin duna asyirki. Ya, walaupun orang yang taat tersebut ya dia terjatuh dalam kemaksiatan selama bukan kesyirikan, maka akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang meyakini itu semua, dia bisa masuk ke dalam surga. Maka ini dipertahankan. Terkadang keyakinan seperti ini akan hilang ketika kita berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang akidahnya rusak, sehingga terkena racun mereka. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab yang dibawakan. Anna fihi bayanan li fadli tauhid. Padanya ada penjelasan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu sababun li dukhulil jannah wa takfiru dzunub. Dan bahwasanya pada hadis tersebut menunjukkan adanya sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya, jadi orang masuk ke dalam surga itu ada sebabnya. Sebab terbesar adalah karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Ketika dia masuk Islam, belum melakukan ketaatan sama sekali, lalu meninggal entah dalam perang atau yang lainnya, barakallahu, maka bisa masuk ke dalam surga. Dan pada hadis tersebut, ya, di antara keutamaan tauhid adalah tauhid bisa meleburkan dosa, bisa menghapuskan dosa. Di antaranya tadi, ketika dia meyakini yang disebutkan tadi, dia masuk ke dalam surga. Terkadang tanpa mampir ke neraka, langsung diampuni, walaupun dia membawa dosa selama tidak dosa kesyirikan dan kekufuran. Namun ingat, jangan kita menggampangkan. Oh, yang penting enggak, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran, ya maksiat tidak apa-apa. Dan nanti kan masuk surga. Iya, kalau diampuni. Kalau mampir dulu, apa mau mampir? Dalam keadaan api neraka 70 kali lipat api di dunia. Barakallahu. Api di dunia saja bisa menghanguskan. Barakallahu. Sementara di neraka tidak mati, tidak hidup. Tersiksa berarti. Kalau orang masuk ke dalam neraka bisa mati, itu kenikmatan. Tapi dia tidak mati, tidak hidup. Mati ya tidak, hidup ya tidak. Ya, karena setengah mati. Karena dahsyatnya api neraka. Yang terakhir. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama. Fadlut tauhid. Wa anna allaha takfiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid. Dan bahwasanya Allah ya meleburkan, menghapuskan dengan sebab tauhid dosa-dosa yang ada. Ada orang belum masuk Islam, penuh dosa, kemudian masuk Islam. Maka dia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masuk Islam berarti dia bertauhid, karena dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah dan bersaksi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barakallahu. Yang kedua, si'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan dari Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala amat luas. Ya, walaupun orang tersebut membawa dosa ketika meninggal, selama bukan kesyirikan dan kekufuran, Allah akan masukkan ke dalam surga. Terkadang mampir dulu ke neraka, terkadang tanpa mampir. Kalau mampir berarti karena keadilan Allah. Kalau tidak mampir, langsung Allah ampuni masuk ke dalam surga dikarenakan rahmat dan keutamaan dari Allah. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrati wat tafrit fi haqqil anbiya' wa salihin. wajibnya menjauhi sikap hulu, ifrat berlebihan dan meremehkan pada haknya para nabi dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh berhak mendapatkan penghormatan lebih dibandingkan orang yang tidak soleh, walaupun sesama muslim. Walaupun sesama muslim. Dan orang soleh tidak boleh diibadahi. Para wali, mereka orang soleh. Para wali kedudukannya di bawah para siddiq, orang-orang siddiq yang jujur keimanannya, dan masih di bawah para nabi dan para rasul. Jadi para wali yang ada tidak lebih utama daripada para nabi dan para rasul. Tingkatan tertinggi para nabi, para rasul, kemudian orang-orang as-siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya seperti Abu Bakar as-siddiq, ya, dan yang lainnya. Kemudian as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian as-solihin, orang-orang soleh. Maka para wali barakallahu'alaikum itu orang-orang soleh. Masih di bawah para nabi dan para rasul. Maka salah kalau ada yang mengatakan para wali lebih tinggi tingkatannya daripada para nabi dan para rasul. Ini salah. Fala najahadu fatlahum fala nanglu fihim fanusarrifa lahum syai'an minal ibadah. Maka kita tidak boleh menentang keutamaan mereka, para nabi dan para orang-orang soleh. Tidak boleh berbuat hulu kepada para nabi dan orang-orang soleh. Seperti ya, memberikan sedikit saja dari peribadahan untuk mereka. Ini tidak boleh. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad-dhalal. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh dan orang yang sesat. Yang keempat. Anna aqidatat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wal nasara al-wal wasaniyah wad-duhriyin atau wal wasaniyin wad-duhriyin. Bahwasanya akidah tauhid menyelisihi seluruh agama-agama yang kufur, menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, penyembah berhala, ya, Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan yang lainnya, Majusi, Wadhuriyin dan orang-orang yang, ya, mereka menganggap bahwasanya dunia ini berapa hukum, ya, itu hanya perjalanan waktu. Yang mengatur semua ini hanyalah masa, sehingga dia meyakini adanya reinkarnasi. Ketika ada seorang masih hidup kemudian mati, nanti orang ini hidup lagi 1000 tahun yang akan datang dalam bentuk wajah yang lain tapi ruhnya sama atau yang semisal. Maka ini keyakinan kufur. Yang terakhir, anna usatul muwahhidin la yukhalladuna finnar atau la yukhalliduna finnar. Bahwasanya orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, kalau mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak kekal di neraka. Ya, tidak kekal di neraka. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid, keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa asyhadu an la ilaha illallah. Barakallahu fiikum.